pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Rabu 18 Juli 2018 dibacakan Ardiansyah. KPK bekukan rekening Irwandi Yusuf terkait kasus dugaan suap. Masa KMAB kembali gelar aksi di DPRA minta Irwandi dibebaskan. PLT Gubernur lantik anggota KIP Aceh di Jakarta. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, KPK hingga saat ini terus mendalami kasus dugaan suap dana otonomi khusus Aceh atau DOKA 2018 yang telah menyeret Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Benar Meriah Ahmadi. Selain memeriksa para saksi, KPK ternyata juga telah membekukan rekening bank milik Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, KPK telah melayangkan surat kepada bank di Aceh meminta untuk membekukan rekening bank milik Irwandi Yusuf. Selain rekening Irwandi, KPK juga meminta bank untuk membekukan rekening para tersangka lainnya, Bupati Benar Meriah Ahmadi, staf khusus Gubernur Henry Yuzal, dan pengusaha T. Saiful Bahri. Berdasarkan data LHKPN, Irwandi memiliki total harta kekayaan Rp14,8 miliar. Rupiah. Total kekayaan Irwandi Yusuf tersebut meliputi harta tidak bergerak, harta bergerak, peternakan, perkebunan, pertanian, dan lainnya. Jumlah tersebut berdasarkan harta kekayaan Irwandi yang dilapor 19 September 2016 menjelang Pilkada 2017 silam. Berbagai upaya terus dilakukan KPK untuk menyidik kasus dugaan suap DOKA 2018, termasuk akan memeriksa beberapa saksi yang sebelumnya dicekal ke luar negeri. Para saksi ini akan diperiksa di gedung KPK Jakarta Rabu ini. Salah satu yang akan diperiksa adalah Stevi Burase, perempuan yang diisukan punya hubungan khusus dengan Irwandi Yusuf. Sudarlun, masa dari Koalisi Masyarakat Aceh Bersatu KMAB kembali menggelar aksi menuntut KPK membebaskan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Aksi kedua ini digelar di halaman kantor Gubernur Aceh Selasa kemarin. Masa dalam jumlah banyak ini masuk ke halaman kantor Gubernur Aceh sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Mereka kemudian langsung memarkirkan truk teradu besar tepat di halaman kantor gubernur. Di atasnya sejumlah massa berdiri sambil mendengarkan orasi. Sekeliling truk, massa juga berkumpul mengikuti aksi tersebut. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan. Koordinator aksi, Pahmi Nuzula, langsung berorasi. Ia menegaskan bahwa massa KMAB tidak akan berhenti hingga pada aksi kedua ini. Masa meminta KPK segera melepaskan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf yang saat ini ditahan oleh KPK dalam dugaan suap dana otonomi khusus Aceh 2018. Masa meminta bertemu dengan PLT Gubernur Aceh, Pangdam, Kapolda, dan Wali Nanggro untuk membicarakan soal OTT KPK. Masa KMAB hingga malam tadi masih bertahan di kantor Gubernur Aceh. Bahkan pintu pagar kantor Gubernur Aceh terlihat digembok dengan dua kunci oleh massa. Massa akan menginap di kantor Gubernur Aceh dengan kondisi seadanya. Bahkan mereka sudah menyiapkan dapur umum di halaman kantor Gubernur Aceh untuk kebutuhan makanan dan minuman massa yang datang dari berbagai daerah di Aceh. Sudarlun, PLT Gubernur Aceh Novairiansyah akhirnya melantik 7 anggota Komisi Independen atau KIP Aceh periode 2018-2023 di Gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta Selasa kemarin. Pelantikan itu disaksikan langsung Mendagri Cahyokumolo. PLT Gubernur Aceh Novairiansyah dalam sambutannya berharap kepada anggota KIP Aceh yang baru agar dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan tetap mengedepankan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, sehingga stabilitas politik dan keamanan terus berjalan dengan baik dan berdampak pada terjaganya perdamaian di Aceh. Dalam kesempatan itu, Nova juga menjelaskan penyebab lamanya anggota KIP Aceh tidak dilantik. Ia mengatakan prosesi pelantikan baru bisa dilaksanakan kemarin dikarenakan adanya beberapa polemik terkait dengan regulasi. Sehingga selama ini posisi KIP Aceh diambil alih oleh KPU RI untuk mengisi kekosongan. Seusai pelantikan, ketujuh anggota KIP Aceh langsung menggelar rapat internal untuk memilih ketua dan membagi tugas dari setiap anggota. Dari hasil musyawarah yang dilaksanakan di Jakarta, Samsul Bahri terpilih sebagai ketua KIP Aceh periode 2018-2023. Sementara jabatan wakil ketua dijabat Tarmizi. Sudarlun Sabang segera memiliki pelabuhan bertaraf internasional menyusul dilakukannya pembangunan dan revitalisasi pelabuhan penyeberangan Balohan. Luas areal pelabuhan mencapai 5 hektar. Saat ini pembangunan baru tahap pembersihan bangunan lama. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang BPKS Syahid Fadil mengatakan PT Cemerlang Samudra Kontrindo sebagai pemenang tender proyek pembangunan dan revitalisasi pelabuhan penyeberangan Balohan. Sejak sepekan ini mereka sudah mulai bekerja untuk membersihkan bangunan lama yang berada di lokasi proyek yang akan dibangun. Syahid Fadil mengatakan waktu pekerjaan pembangunan pelabuhan penyeberangan yang memiliki nilai kontrak 196,8 miliar itu selama 18 bulan. Ditargetkan pembangunan pelabuhan penyeberangan Balohan sudah selesai pada 31 Desember 2019 untuk kemudian difungsikan pada Januari 2020. Kepala BPKS menambahkan fasilitas pelabuhan yang akan dibangun di lahan seluas 5 hektar itu meliputi ruang tunggu kedatangan dan keberangkatan, ruang VIP, kantor otoritas pelabuhan, kantor bea cukai, dan fasilitas lain. Seluruh fasilitas yang akan dibangun cukup mewah. Desain ruangannya juga sangat modern dan memberi kenyamanan kepada para wisatawan yang datang ke Sabang. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun penyidik Polres Lhokseumawe akhirnya berhasil menemukan tersangka pembunuh Putri Andriani, 20 tahun, gadis asal Desa Rayuk Menyu, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara, yang ditemukan tewas pada 10 Agustus 2013. Tersangka pembunuhan gadis tersebut kini ditahan di LP Kelas 1 Palembang, Sumatera Selatan dalam kasus narkoba. Sebagaimana pernah diberitakan, jenazah Putri ditemukan di kawasan Jelekat, Kecamatan Blangmangat, Lhokseumawe pada 10 Agustus 2013 dengan luka tusukan di bagian dada dan memar di kepala. Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe AKP Budi Nasuha menjelaskan, sekitar 11 hari setelah penemuan jenazah korban, polisi berhasil mendeteksi tersangka, yakni His, pria asal Nibung, Aceh Utara. Selanjutnya polisi berupaya mencari tersangka namun tidak ditemukan, sehingga tersangka ditetapkan sebagai DPO sejak Agustus 2013. Meskipun kejadiannya sudah berlangsung 5 tahun lalu, polisi tetap berupaya mencari His. Sehingga saat ini sudah diketahui bahwa His telah ditahan di LP Kelas 1 Palembang dalam kasus narkoba. Ia divonis 20 tahun dan saat ini sudah menjalani hukuman selama 2 tahun. Terkait hal itu, Polres Lhokseumawe telah menyurati Direktur Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta Pusat guna meminta persetujuan agar penahanan His bisa dipindahkan ke LP Kelas 2 Lhokseumawe supaya memudahkan penyidik untuk menyelesaikan kasus pembunuhan terhadap Putri. Sudarlun, Loy, Bangkih, dan Kene sejak 3 minggu terakhir. Ketiga gampung tersebut berada di kaki pegunungan di kawasan Kecamatan Gempang Pidi. Satwa bertubuh besar itu turun ke gampung untuk mencari makanan dengan menyantap padi warga yang siap panen. Mantan Imam Mukim Gempang M. Sabi mengatakan kawanan gajah sudah 3 hari mondar-mandir di 3 gampung di Kecamatan Gempang, yakni Gampung Puloloy, Bangkih, dan Kene. Warga cukup terganggu dengan hadirnya satwa dilindungi itu. Bahkan padi yang siap panen kini diobrak-abrik hewan berbadan besar tersebut. M. Sabi mengatakan warga tidak mampu menghalau gajah liar karena hanya mengandalkan mercon dan menghidupkan api. Terkadang warga harus lari saat kawanan gajah mengamuk. Petani akhirnya pasrah dengan membiarkan padi siap panen menjadi santapan satwa tersebut. Menurut M. Sabi, warga telah melaporkan ke Pemkab namun terkesan pemerintah kurang peduli. Hal ini dibuktikan gajah liar terus dibiarkan pemerintah merusak tanaman padi warga. Selama ada gangguan gajah liar, petani tidak bisa mencari rezeki di kebun maupun di sawah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 18 Juli 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Dadun, wassalam.